Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Al-Asmawi ya. Sebelumnya kita sampai di sini ya. Sebelum syair ini. Bismillahirrahmanirrahim wa minha ma yufidu husulan nisbah fi sam'i. Termasuk dari saudara Dona adalah ya. Oh, ini berarti kan menjelaskan maknanya dona ya. Jadi dona itu saudara-saudaranya memiliki makna yang berbeda ya. Ada yang memastikan ya, terjadinya maf'ul kedua, memastikan maf'ul kedua. Ada yang tarjih ya, tarjih itu kemungkinan besar. Ada yang merubah ya, merubah sesuatu. Ada yang menghasilkan nisbat ya bagi pendengar. Fama yufidu tahakkuk min hadil af'al ro'a wa alima wa wajada. Jadi saudara dona yang bermakna tahakkuk ya, tahakkuk itu kepastian ada tiga, yaitu ro'a, alima, dan wajada. Kama fi qauli syair, seperti dalam ucapan syair. Ra'aitullaha akbaru kulli syai'in muhawalatan wa aktsaruhum junuda. Saya meyakini bahwa Allah adalah zat yang paling besar di antara segala sesuatu. Tindakannya ya. Jadi tindakannya paling besar dan zat yang paling banyak memiliki pasukan. Pasukan atau bala tentara ya. Jadi kata ra'aitu dalam syair ini bermakna yakin ya, bermakna tahakkuk atau yakin. Wa mithalu alima qawluhu alim tutuqa wal juda khairat tijaratin. Contoh alima dalam syair ini, saya meyakini bahwa ketakwaan dan kedermawanan adalah dagangan yang paling baik, perdagangan yang paling baik. Ini alim itu bermakna yakin ya. Kemudian wa mithalu ma yufidu tarjiha wuku ilma fulisani qawluka dhunantu zaidan qaiman. Contoh dari fi'il yang bermakna kemungkinan yang lebih kuat ya. Kemungkinan kuat terjadinya maf'ul kedua. Jadi tarjih itu ya belum sampai ke taraf yakin, namun kemungkinannya kuat. Donantu Zaidan Qaiman, saya mengira, saya menyangka bahwa Zaid adalah orang yang berdiri. Jadi antara Zaid berdiri atau tidak itu belum dipastikan, cuman lebih kuatnya ya, antara dugaan itu lebih kuat yang berdiri, itu namanya rujhan. Wal makna anaknya Mas Zaidin arjahu min adamihi. Jadi ini yang saya jelaskan tadi ya, berdirinya Zaid itu potensinya lebih besar, dugaannya lebih kuat daripada tidak berdiri. Wakata kauluhu hasib betu, kama fi kaulika hasib tu Zaidan sodikon. Begitu pula kata hasib tu ini maknanya juga sama seperti dona ya. Sama seperti apa tadi? Iya, dona ya. Hasib tu Zaidan sodikon, saya menyangka Zaid adalah sahabat. Wahil tu juga sama. Takulu alim tu amron ko iman, saya menyangka Amr adalah orang yang berdiri. Wa asluhu hiltu. Wa asluhu khoyiltu ya, asalnya khoyiltu. Bita intahtiyah ba'dal khoi. Jadi ya-nya di apa? Huruf ya ya, yang titiknya di bawah ya. Kalau titiknya di atas kan tak ya, setelah huruf kho. Fanukilat harakatul ya'i ilal khoi ba'da salbi harakatiha. Jadi harakat kho ini dibuang ya. Tadi kan khoyiltu. Harokat ho-nya dibuang, kemudian harokat ya-nya diberikan kepada ho. Jadinya hiltu. Wahia al-fathah. Jadi harokat ho yang fathah tadi dibuang. Fal tako sakinan alia uwallam. Setelah harokat ya dipindah ke ho, maka ada ya sukun yang bertemu dengan lam sukun. Itu tidak boleh ya. Dalam bahasa Arab tidak bisa. Ada dua huruf yang bersandingan, keduanya sukun. Itu tidak bisa. Fahud ifadilya ulil tika usakinen fasorohil tu. Jadi karena ada karena ada pertemuan dua huruf yang sukun, maka huruf ya-nya dibuang. Mengapa yang dibuang ya? Ya karena huruf ya ini yang huruf ilat ya. Maka jadilah kata hiltu. Wa kadza za'ama kaqauli syair. Termasuk dari saudara Dona yang bermakna menyangka adalah za'ama ya. Seperti ucapan syair, za'amatni syaihon walahtu bisyaihin innama syaihu man yadubu dabiba. Dia perempuan ya, dia menyangkaku orang yang tua, dia menyangka diriku adalah orang yang tua, padahal aku bukanlah orang tua. Orang tua itu seorang yang berjalannya merangkak, maksudnya pelan-pelan. Falya'u maf'ulun awalun, jadi huruf ya ini maf'ul pertama. Wa syaihon maf'ulun thani, syaihon maf'ul kedua. Wa kadzalika tahoda, itahoda juga bermakna apa itu menyangka. Taqulu itahodu Zaidan shodiqon, saya menyangka Zaid adalah sahabat. Qauluhu waj'altu hadza mitsal ma yufidu tasyir wal intiqal. Kalimat ja'altu dalam jurumiyah itu contoh dari fi'il yang bermakna tasyir ya. Tasyir dan intiqal itu merubah sesuatu. Kakaulika ja'altu tina ibrikon. Seperti ucapan, aku menjadikan tanah liat menjadi apa itu? Tempat minum ya. Ibrik itu teko ya, tapi yang dari tanah liat. Kauluhu sami'tu hadza misalu ma yufidu nisbata sam'i. Kalimat sami'tu dalam jurumiyah itu mencontohkan fi'il yang bermakna menisbatkan pendengaran. Kasami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakul. Seperti contoh ini ya, saya mendengarkan Nabi bersabda. Falafdu Nabi maf'ulun awal wa yakul fi'ilun mudhari. Jadi kata Nabi adalah maf'ul pertama dari sami'tu, kemudian yakulu ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari wa fa'iluhu untuk mustadirun jawazan takdiruhu. Fa'il dari yakulu berupa dhamir mustatir jawaz ya. Kalau dibayangkan berupa huwa. Wal jumlatu fi mahalli nasbin maf'ulun fa'ilin. Jadi jumlah yakulu beserta fa'ilnya itu memiliki tempat nasab, menjadi maf'ul kedua dari apa tadi? Dari sami'tu ya. Wa hadza ala ra'yil musannif. Jadi sami'tu tergolong saudara Dona itu adalah pendapat dari Son Haji ya, penulis jurumiyah. Wasahih anna sami'a idza dakhala ala ma la yusma'u yansibu maf'ulaini ala rajih. Kalau menurut pendapat yang sahih diperinci hukumnya. Sami'a ini tidak selamanya memiliki dua maf'ul. Tapi terkhusus bila sami'a masuk ya, kata sami'a ini masuk kepada kalimat yang tidak bisa didengarkan. Itu baru bisa memiliki dua maf'ul. Wa amma idza dakhala ala ma yusma'u fayansi maf'ulan wahidan bittifaq. Kalau sami'a ini masuk pada apa itu sesuatu yang bisa didengarkan, maka hanya bisa menasabkan satu maf'ul. Jadi kalau setelah kata sami'a adalah sesuatu yang bisa didengarkan, itu ulama sepakat maf'ulnya cuma satu. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah tadi ya. Kalau setelah sami'a ikut itu berupa sesuatu yang tidak bisa didengarkan. Ini sekarang sudah masuk ke bab yang baru, itu bab na'at ya. Bab na'ati, bab menjelaskan na'at. Huwa wasifatu wal wasfu bima'nan wahidin. Jadi na'at ya, ini domirnya kembali ke sini. Na'at, sifat, dan wasf itu maknanya satu. Ini di channel saya yang lain ya. Di channel saya yang lain yang namanya Kitab Nahwu itu ada pertanyaan ini, apakah na'at dan sifat itu sama? Ini jawabannya di sini ya. Tapi mungkin yang bertanya mungkin tidak mengikuti channel ini mungkin. Wa ma'nahu tabi'ul mustaqo awil ma'awalu bil mustaq al muaddihu li madbu'ihi fil ma'arif al mukhassisi lahu fil nakirat. Makna na'at adalah tabi' ya. Tabi atau isim yang mengikuti i'rab dari isim yang lain. Tabi yang berupa mustaq ya. Mustaq ini isim sifat ya, bisa isim isim fa'il atau isim maf'ul atau apa itu sifat musbihah atau amsilah mubalaghah ya. Bisa juga mu'awwal. Mu'awwal bi mustaq. Jadi bukan isim mustaq tapi ditafsiri dengan isim mustaq, dimaknai dengan isim mustaq. Na'at ini adalah tabi yang menjelaskan matbu'nya. Kalau matbu'nya berupa isim ma'rifat dan juga mengkhususkan matbu'nya bila matbu'nya berupa isim nakirah. Jadi antara na'at dan man'ut ya, itu kan bisa ma'rifat, bisa nakirah ya, bisa ma'rifat, bisa nakirah. Itu antara dua hukum ini fungsinya berbeda. Kalau na'at dari isim ma'rifat itu fungsi na'at adalah menjelaskan matbu. Kalau nakirah itu mengkhususkan. Jadi tidak menjelaskan tapi mengkhususkan. Wa qauluhu tabi'u jinsun yasmalu jami'at tawabi. Ini apa ini pembahasan mantik ya. Ada istilah jenis itu dalam definisi atau ta'rif mantik itu kan menggunakan jenis ya. Jadi pengertian na'at itu kata tabi ini dalam mantik adalah jenis yang mencakup seluruh tabi-tabi yang lain, yaitu ataf, taukid, dan badal ya. Wal mustaqu abil mu'awal bil mustaq al muaddihu limadbu'ihi yukhriju bagiyat tawabi. Kemudian kalimat setelah tabi ya, yaitu mustaq hingga akhir, itu mengecualikan tabi-tabi yang lain. Ini namanya fasal ya. Jadi ada jenis, ada fasal. Kalau menakifi sesuatu, mendefinisikan sesuatu itu ada jenis, ada fasal. Jenis itu yang mencakup ya. Yang mencakup mu'arraf. Mu'arraf itu yang ditakrifi dan mencakup yang lain. Jadi pertama, menakifi sesuatu itu harus menggunakan kalimat yang umum. Kemudian dari kata yang umum itu dikecualikan ya. Yang mengecualikan itu namanya fasal. Wa misalul mustaqi ja'a zaitun al-aqilu. Contoh na'at yang mustaq adalah ja'a zaitun al-aqilu. Di sini al-aqilu isim fa'il ya, sehingga termasuk mustaq. Wa misalul mu'awwali bil mustaq ja'a zaitun ad-dimashqi. Contoh dari na'at yang tidak mustaq tapi dimaknai mustaq adalah ini ya. Ja'a zaitun ad-dimashqi. Kata dimashqi ini bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan isim sifat musbihah, bukan apa itu? Bukan termasuk mustaq ya. Tapi diartikan dengan mustaq, itu namanya mu'awwal. Fa'innahu mu'awwalun bil mustaq ail mansubu ila dam ila dimashqi. Ila dimashqo. Jadi kata dimashqi itu maknanya adalah al-mansubu ila dimash. Maksudnya al-mansub ini kan isim maf'ul ya. Jadi walaupun dimashqi itu bukan isim maf'ul, itu maknanya adalah isim maf'ul. Sehingga kata dimashqi ini tergolong mu'awwal bi mustaq. Wa misal mu'awali aidan ja'a zaitun hadza ay al-musyaru ilaihi. Contoh mu'awal yang lain adalah ja'a zaitun hadza. Zaid yang ini datang. Kata hadza itu artinya adalah al-musyaru ilaihi. Ini al-musyaru ilaihi kan juga apa itu isim maf'ul ya. Al-musyaru ilaihi artinya orang yang diisyarati. Orang yang diisyarati. Wa qawlunal muaddihu limadbu'ihi fil ma'arif ma'na tawdihihi annahu yarfa'ul ihtimal. Jadi dalam pengertian tadi ada kalimat al muaddihu limadbu'ihi fil ma'arif, yaitu menjelaskan madbu'nya bila madbu'nya berupa isim ma'rifat. Nah, maksud dari menjelaskan adalah bahwasanya na'at itu menghilangkan kemungkinan yang salah ya. Kama idza qulta ja'a zaidun wal halu anna fil baladi zaidaini mathalan aliman wa jahilan fa idza qulta ja'a zaidun al alimu irtafa al ihtimal. Jadi contohnya misalkan ada ucapan Zaid datang dan dalam daerah itu, dalam daerah orang yang mengucapkan itu ada dua Zaid. Jadi dalam satu daerah ada dua orang yang bernama Zaid ya. Tapi dua orang itu memiliki sifat yang berlawanan, yang satu pintar, yang satu bodoh. Kemudian saya mengucapkan Zaidun, Zaid telah datang. Itu kan berarti kemungkinannya yang datang bisa Zaid yang pintar, bisa Zaid yang bodoh ya. Nah, untuk menentukan Zaid yang mana, maka kita mendatangkan na'at, yaitu al-alimu. Sehingga kalau sudah didatangkan al-alimu, kemungkinan Zaid yang bodoh datang itu sudah hilang. Jadi maksud dari taudih adalah seperti itu. Wa qauluna al-mukhassisu limatbu'ihi fil nakirat at-tahsis taqlilul ishtirak. Kemudian kalimat al-mukhassisu limatbu'ihi fil nakirat ini maksud dari tahsis adalah meminimalkan persekutuan. Persekutuan itu maksudnya isim nakirah ya. Isim nakirah itu kan isinya bisa beberapa. Saya mengatakan laki-laki itu kan siapapun bisa masuk ya. Jadi tahsis adalah yang asalnya rojul itu untuk siapapun, kemudian dibatasi, dipersempit ya, mempersempit persekutuan dalam isim nakirah. Faida qulta ja'a rajulun ihtamala ar-rajula sya'ira wan najjar masalan. Faida qulta ja'a rajulun sya'irun faqad qallalta al-istirab. Bila kita mengatakan lelaki telah datang, ini kan mungkin lelaki yang pujangga, ahli syair, mungkin juga lelaki yang tukang kayu ya, najar itu tukang kayu. Jadi ada dua kemungkinan yang datang. Kemudian kalau kita mengatakan ja'a rajulun syairun, kita mensifati lelaki dengan sifat penyair, maka kalimat syair ini meminimalkan persekutuan di kata rojul. Jadi asalnya bisa kemungkinan dua sifat, kemudian diminimalkan kemungkinannya. Qauluhu anna tutabi'un lil man'ut ay sawa'un kana hakikian aw sababian. Jadi dalam jurumiyah ya, pengertian na'at itu, pengertian ini bisa untuk na'at hakiki maupun sababi. Jadi na'at itu ada dua ya. Wal farqu baina an-na'ti sababi wal hakiki anan na'tal hakiki ya wal ladzi yarfa'u dhamirul mustatir. Perbedaan antara hakiki dan sababi adalah na'at hakiki adalah na'at yang merofakkan dhamir mustatir. Kama fi qaulika ja'a zaitun al-aqilu. Jadi kata al-aqilu ini merofakkan dhamir mustatir yang kembali kepada man'utnya. Wasababi walladzi yarfa'ul ismal dhahir. Kalau na'at sababi adalah na'at yang merofakkan isim dhahir. Jadi kalau yang dirofakkan oleh na'at adalah dhamir, itu namanya hakiki. Tapi kalau yang dirofakkan adalah isim dhahir, maka namanya na'at sababi. Kama fi qaulika ja'a zaitun al-qa'imu abuhu. Seperti ucapan Zaid ya, yang ayahnya adalah orang yang berdiri telah datang. Jadi kata qa'imuin adalah na'at dari Zaid, namun yang dirofakkan bukan isim dhamir tapi isim dhahir ya. Jadi abuhu ini isim dhahir. Karena yang dirofakkan adalah isim dhahir, maka ini tergolong kategori na'at sababi. Tsumma inna na'ta yatba'u matbu'ahu fi tsnaini min khamsin. Lalu na'at ya, na'at itu mengikuti man'utnya dalam dua dari lima hal. Sawa'un kana hakikian aw sababian. Baik na'atnya berupa hakiki atau sababi. Fayat ba'u matbu'ahu fi wahidin min wujuhil i'rab ats-tsalatsah. Wa huwa ar-raf'u wa nasbu wal jarru. Jadi na'at harus mengikuti satu dari tiga i'rab ya, yaitu rafa, nasab dan jar. Bahwa hidin min ta'rif wa tankir, dan juga harus mengikuti satu dari hukum ma'rifat dan nakirah. Jadi maksud dari dua dari lima adalah semua bentuk i'rab dan semua hukum isim. Ini kan lima ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian na'at itu harus mengikuti salah satu dari yang pertama ini dan salah satu dari yang kedua. Jadi salah satu dari dua ini itu yang harus diikuti na'at. Itu maksudnya dua dari lima ya. Dua itu maksudnya wahid ini. Kemudian lima itu rafa' nasab jar dan ta'rif tankir. Fahadha lazimun likulli na'tin sawa'un kana haqiqiyan aw sababiyan. Jadi kalau dua dari lima itu pas harus dimiliki oleh semua na'at ya, baik na'atnya hakiki maupun sababi. Fa'idha kul taja'a zaitun al-akilu fal-akilu tabi'aman utahu firraf'i wahuwa wahidun min. Kalau kita mengatakan ja'a zaitun al-akilu, di sini al-akilu mengikuti kata zaitun ya dalam i'rab rafa'nya, dan rafa' adalah salah satu dari tiga i'rab. Wa fi ta'rifihi wa huwa wahidun min itsnaini. Dan kata al-aqilu juga mengikuti kemarifatan dari kata zaidun ya. Ma'rifat itu satu dari dua hukum tadi, nakirah dan ma'rifat. Wa misalun na'ti as-sababi ja'a zaidun al-qa'imu abuhu faqad wafaqahu fi rafi wa huwa wahidun min thalatha. Contoh sababi adalah al-qa'imu ini. Al-qa'imu ini sesuai dengan zaidun ya, mengikuti zaidun dalam i'rab rafa'nya. I'rab rafa' itu salah satu dari tiga i'rab tadi. Wa tabi'ahu fi ta'rif wa huwa wahidun min itsnaini, dan juga mengikuti ma'rifatnya ya. Ma'rifat itu satu dari dua hukum. Wa la yalzamu muwafaqatuhu fi tadhkir wa ta'nis wa la fil ifrad wa tasniyah wal jam'i. Jadi kalau na'at sababi dengan man'utnya itu tidak harus sama dalam hal mudzakkar dan mu'anasnya. Tidak harus sama pula dalam hal mufrad tasniyah jamak. Fataqulu marartu bimra'ataini qa'imin abuhuma. Nah, ini contoh yang tidak sama ya. Saya bertemu dengan dua perempuan yang ayah mereka berdua berdiri. Jadi ini man'ut ya. Kemudian ini na'at. Man'utnya perempuan, na'atnya laki-laki. Man'utnya dua, na'atnya satu. Ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena na'at sababi yang dirafakan adalah isim dohir ya. Dalam na'at sababi tidak ada aturan harus sesuai dalam hal mu'anas mudhakar maupun mufrad tasniyah jamak. Wa faqahu fi tankir wa huwa wahidun mifnaini wa lam yuwafiqhu fi tasniyah wa la fi ta'nis. Ada yang belum terbaca ya. Fa'ko imun wa faqo man'utahu fil jari. Jadi kata ko imun ini dalam i'rabnya mengikuti man'utnya. Wala syaka anal jar wahidun min thalathah ya. Jadi jar itu satu dari tiga i'rab. Wa faqahu fit tankir wa huwa wahidun min itsnaini, dan qaimun juga mengikuti nakirah dari imra'ataini. Nakirah itu satu dari dua hukum isim. Wala yuwafiqu fit tasniyah wala fit ta'nis. Akan tetapi na'at ini tidak mengikuti tasniyah ya. Tasniyah dari man'ut dan juga ta'nis ya. Dari man'ut tasniyah itu dua, ta'nis itu perempuan. Wataqulu marartu bi rajulaini qa'imatin ummuhuma. Contoh yang lain adalah ini ya. Saya bertemu dengan dua lelaki yang ibu mereka berdua berdiri. Jadi ini man'ut, ini na'at. Faqat wafaqahu fi tankir wa wahidun min tsaini wa fil jari wa wahidun min tsalatha. Jadi kata qa'imatin ini hanya mengikuti nakirah dan juga i'rabnya saja. Tidak mengikuti tasniyah dan apa itu mudzakarnya, tasniyah dan mudzakarnya. Wa alam annahu yazidu na'tul haqiqi ala sababi bi annahu yadba'u fi tsnaini min khamsatin ukhar. Kemudian hukum yang lain adalah bahwa na'at haqiqi itu memiliki aturan yang lebih daripada na'at sababi, yaitu dalam na'at haqiqi harus mengikuti dua dari lima hukum yang lain. Dua dari lima itu adalah wahidun min al ifrad wa tasniyah wal jam'i wa wahidun min at tadhkir wa ta'nis. Jadi harus mengikuti salah satu dari tiga hukum ini, mufrad tasniyah atau jamak, dan satu dari dua hukum ini mudzakkar dan mu'anas. Jadi kalau tadi na'at sababi tidak harus memenuhi aturan ini, tapi kalau hakiki harus ya. Fakot kamulalahu arba'atun min asroh. Sehingga ya, kalau ada syarat yang lain seperti ini, maka khusus untuk na'at hakiki keharusannya mengikuti 4 dari 10 ya, 4 dari 10. Takulu ja'azaitun ala akilu. Contohnya di azaitun ala akilu. Fal akilu tabi'a man utahu fi arba'atin min asroh. Jadi kata akilu ada mengikuti zaid ya, mengikuti zaid dalam 4 ya, 4 dari 10. Wahidun min aujil i'rab ats-tsalatsah. 4 dari 10 itu adalah 1. 1 yaitu i'rab ya. 1 dari 3 i'rab yaitu rafa, wa wahidun min at-ta'rif wa tankir. Kemudian salah satu dari hukum nakirah dan ma'rifat, wa wahidun min at-ta'kir wa ta'nis. 1 dari hukum tasniyah dan satu dari hukum mudzakkar dan mu'anas, wawahidun minal ifrat wa tasniyati wal jam'i. Satu dari hukum mufrad tasniyah jama'. Jadi empat hukum ini harus dipenuhi oleh na'at hakiki. Wayakti dhalika fi halatai nasbi wal jari aidon. Dan ini juga berlaku untuk apa itu i'rab nasab dan jar. Watakulu ja'a rajulun akilun. Kemudian contoh yang lain, ja'a rajulun akilun ya. Fa akilun tabi aman utawu fi wahidin min aujil i'rab bahwa rafu ya, kata akilun ini mengikuti i'rab kata rajulun yaitu rafa, wa tabi fil ifrad bahwa wahidun min salasah dan mengikuti mufrad ya, mufrad dari rajul. Jadi rajulun ini satu orang, akilun juga satu orang. Ifrad ini satu dari tiga hukum ya, yaitu mufrad tasniyah jamak, wa fi tadkir bahwa wahidun min itsnaini. Kata akilun juga mengikuti mudzakkar dari rajul. Jadi rajul mudzakkar, akilun juga harus mudzakkar. Wa fi tankir wa huwa wahidun min itsnaini. Juga mengikuti nakirah dari rajul. Nakirah itu satu dari dua hukum yang harus diikuti oleh na'at ya. Qauluhu wal ma'rifatu khamsatu asya. Nadzamaha ba'duhum fi qawlihi. Isim ma'rifat ada lima yang dinadzamkan oleh sebagian ulama dalam ucapannya. Innal ma'rifat sab'atun fiha apa ini? Fiha syahul ana solihun zamal fatabni ya rajul. Isim ma'rifat ada tujuh ya. Tujuh ini mudah. Tujuh ini diwakili oleh contoh ini ya. Saya adalah orang solih. Zamal fatabni ya rajul. Ini pemuda ini wahai zamal fatah ana solihun zama. Wa ma za malfata ibni. Orang muda ini adalah anakku wahai lelaki. Fa qauluhu ana isyaratun lid dhamir. Jadi ana ini mengisyaratkan dhamir. Wa solihun isyaratun lil alam. Kata solih. Ini solih artinya soleh ya. Saya adalah solih. Solih ini nama orang ya. Solih ini nama orang. Saya adalah solih dan saya adalah solih dan pemuda ini adalah anakku. Wa dha isharatun li ismil isharah. Ini dha mengisyaratkan isim isharah. Wa ma isharatul mausul. Ma mengisyaratkan isim mausul. Wal fata isharatun lil muhalla bil alif wal al. Fata ini mengisyaratkan kalimat yang dihiasi dengan al ya. Kemudian wabni isyaratun lil mudhaf. Ibni ini mengisyaratkan mudhaf ya. Mudhaf ila wahidin min hadhil hamzah. Mengisyaratkan kalimat yang dimudhafkan dengan ya. Kalimat yang dimudhafkan dengan salah satu dari lima bagian isim ma'rifat. Wahiyya fil arafiyah ala hadha tartib. Jadi isim ma'rifat itu memiliki tingkatan kemarifat. Ada yang paling ma'rifat, ada yang di bawahnya ya. Jadi urutan kemarifatan sesuai dengan urutan tadi, yaitu yang pertama dhamir, kemudian kedua alam dan seterusnya. Wa kadzalika idza udhifa ila wahidin min hadhil khamsah fa huwa fi rutbatihi. Begitu pula kalimat yang dimudhafkan ke salah satu dari lima tadi. Jadi mudhaf itu derajatnya sama dengan mudhaf ilah ya. Mudhaf itu derajatnya sama dengan mudhaf ilah. Jadi alam ya nama. Wa kadza ma idza udhifa ila wahidin min hadhil khamsah fa huwa fi rutbatihi. Jadi nama itu derajatnya sama dengan isim yang dimudhafkan kepada nama misalkan. Ilal mudhafa ila dhamir. kecuali yang dimudhofkan kepada dhamir. Fa'inahu fi rutbatil alam. Kalau isim yang dimudhofkan kepada dhamir itu berada di tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan alam. La'ayalla yalzama anal wasfa a'rafu minal mausuf fi qaulika marartu bi zaidin sahibika. Mengapa isim yang dimudhofkan kepada dhamir masuknya ke tingkatan alam? Karena dalam beberapa contoh, supaya tidak ada sifat yang lebih ma'rifat dari mausuf. Jadi sifat dan mausuf itu harusnya lebih ma'rifat mausufnya, ya. Tidak boleh sifat lebih ma'rifat dari mausuf. Dalam semisal ini, ya, saya bertemu dengan Zaid, ya, yang menjadi temanmu. Jadi Zaidin ini kan nama, ya. Kemudian Sohibika ini isim yang dimudhofkan kepada dhamir. Ya, antara dhamir dan nama itu kan masih kemakrifatannya masih tinggi dhamir, ya. Kalau isim yang dimudhofkan kepada dhamir derajatnya sama dengan dhamir, maka ditemukan ada sifat yang lebih ma'rifat dari mausufnya. Ini tidak boleh. Fa'araful ma'arifi alal itlaqi lafdzul jalalah. Jadi isim ma'rifat yang paling ma'rifat, ya, isim ma'rifat yang paling ma'rifat secara keseluruhan adalah lafadz Allah, ya, lafadz Allah. Walidaru iyasi bawaihu fil manam faqilalahu ma fa'alallahu bik faqala khairan katsiran faqila bimadza faqal biqauli lafdzul jalalah a'raful ma'arif. Kadza dzakarahu ba'dul ulama. Mengapa nama Allah adalah isim yang paling ma'rifat, ya? Karena ini ada cerita di ini, ya. Ada seorang ulama yang bermimpi bertemu dengan Imam Sibawaih, ya. Jadi Imam Sibawaih sudah meninggal, kemudian ada ulama yang bertemu dengan Imam Sibawaih. Lalu orang yang bermimpi itu bertanya kepada Imam Sibawaih, "Bagaimana Allah memperlakukanmu? Apa yang dilakukan Allah kepadamu? Apakah Allah menyiksamu atau Allah memberimu kenikmatan?" Imam Syafi'i menjawab, "Allah memberiku kebaikan yang besar. Memberiku kebaikan yang banyak, yang banyak." Kemudian yang bermimpi tadi bertanya lagi, "Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa sebabnya engkau mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah?" Kemudian Imam Syafi'i, "Aku mendapatkan hal itu karena pendapatku, ya, pendapatku yang mengatakan lafadz Allah adalah isim yang paling ma'rifat, isim yang paling ma'rifat." Jadi Imam Sibawaih mendapatkan kenikmatan yang sangat besar di dalam surga itu karena pendapat beliau yang mengatakan bahwa isim yang paling ma'rifat adalah nama Allah, ya. Jadi pendapat nahwu itu ternyata dalam akhirat juga bisa berpengaruh, ya. Padahal nahwu itu kan sebenarnya seakan-akan, ya, seakan-akan itu ilmu yang sepele, ilmu yang dasar, ya. Tsumma yali lafdzul jalalah fil arafiyah dhamirul mutakallim. Lalu setelah nama Allah, ya, isim yang ma'rifat setelah nama Allah adalah dhamir mutakallim, tsummal mukhatab, tsummal ghaib, lalu dhamir mukhatab, lalu dhamir ghaib. Wa yalihil alamu wasmul isharah wal mausul wal muhalla bil alif wal lam. Kemudian setelah dhamir ghaib adalah alam, ya, isyarah, kemudian mausul, lalu isim yang bersama dengan al, kemudian thumar mudhaf ila wahidin min hadhil khamsah, lalu isim yang dimudhafkan kepada satu dari salah satu lima tadi. Qauluhu al ismu, ini masih panjang atau tidak ini? Masih panjang, ya. Sebenarnya belum lelah juga sebenarnya, cuman ini kondisinya sepi dan kalau terlalu keras, ya, khawatir mengganggu kiri kanan, jadi kurang enak juga sebenarnya ini. Ini kebetulan juga tidak ada yang nonton, ya, jadi saya bisa kabur. Di video seterusnya kita teruskan di ini, ya, pembahasan dhamir.